Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-47. Babu 'alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi. Bab tanda bahasanya Allah mencintai seorang hamba dan bab tentang motivasi agar berakhlak dengannya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berupaya fitahsiliha untuk mendapatkannya, yaitu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai sang Nabi, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, wahai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasafa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, niscaya Allah akan datangkan pengganti berupa sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adilatin 'alal mu'minin 'aizzatin 'alal kafirin, yang mereka adalah orang yang penuh dengan ketawaduan dengan sesama orang yang beriman, namun gagah dan mulia di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah zat yang maha luas dan maha mengetahui. Kemudian dibawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku mengumumkan peperangan kepadanya. Kata Imam Nawawi, adzantuhu artinya a'lamtuhu bi anni muharibun lahu, aku memberitahukan kepadanya, aku umumkan kepadanya bahasanya aku memeranginya. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan amal-amal wajib yang telah kuwajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa dan terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku memberikan taufik untuk pendengarannya sehingga dia hanya mendengarkan hal-hal yang hal-hal yang Allah ridai, dan Allah memberikan taufik pada penglihatannya sehingga dia hanya melihat hal-hal yang Allah sukai, dan Allah memberikan taufik untuk tangannya yang dia memukul dengannya, dan Allah berikan taufik untuk kakinya yang dia gunakan untuk berjalan sehingga tidaklah digunakan kecuali untuk hal-hal yang Allah ridai. Jika hamba tersebut meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Hadis yang lainnya tentang manusia yang Allah cintai, wa anhu dari sahabat Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Setelah Jibril menghadap, maka Allah akan katakan, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si A, fa'ahbibhu, maka wajib bagimu untuk mencintai si A tersebut. Fayuhibbuhu Jibrilu, lantas malaikat Jibril pun mencintai orang yang dimaksudkan. Setelah itu malaikat Jibril menyampaikan seruan fi ahli samai kepada penduduk langit, yaitu para malaikat. Pengumuman yang disampaikan oleh malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah itu mencintai si A, fa'ahibbuhu, maka wahai para penghuni langit, wahai semua malaikat, wajib atas kalian untuk mencintai si A. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka si A tersebut pun dicintai oleh semua penduduk langit. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Setelah itu Allah jadikan dia adalah orang yang diterima, artinya orang yang dicintai oleh penduduk bumi, yaitu orang-orang soleh penduduk bumi. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam versi riwayat Muslim saja tanpa Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Setelah itu Allah katakan, inni uhibbu fulanan. Allah berkata kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai si A, maka cintailah si A tersebut, maka si A pun dicintai oleh malaikat Jibril. Ini bedanya kalau tadi, innallaha ahabba fulanan, kalau di sini ditegaskan bahasanya redaksi yang Allah katakan kepada Jibril adalah, sesungguhnya aku mencintai fulan. Kemudian Jibril berseru untuk di langit. Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si A, maka wahai penduduk langit, wajib atas kalian untuk mencintai orang tersebut. Maka semua penduduk langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi, lantas orang tersebut diterima oleh penduduk bumi, yaitu dicintai oleh orang-orang soleh penduduk bumi. Sebaliknya, idza abghada 'abdan, jika Allah membenci seorang hamba, Allah memanggil Jibril, lantas Allah berfirman, inni ubghidu fulanan, sesungguhnya aku benci sama si B, fa abghidhu, maka wajib bagimu untuk membenci si B itu. Maka malaikat Jibril pun membenci si B. Thumma tudda'u lahul barda'u fil ardi, kemudian jadilah dia, maka diletakkanlah kebencian di muka bumi. Artinya orang tersebut dibenci oleh orang-orang saleh penduduk bumi. Hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi di Matan Riyadhus Salihin dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, hasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ala sariyatin untuk menjadi komandan satu pasukan yang Nabi berangkatkan. Maka komandan itu sama dengan imam salat jamaah. Ketika dia diangkat jadi komandan pasukan, ya berarti otomatis dialah imam salat berjamaah rombongan pasukan ini. Maka orang yang layak jadi pemimpin kalau dalam ajaran Nabi adalah orang yang juga layak dan bisa jadi imam memimpin sholat berjamaah, sehingga jadi ya menjadi imam dalam artian pemimpin ibadah, demikian juga pemimpin urusan dunia. Fakana yaqra'u li ashabi fi sholatihim, maka dia jadi imam. Dia sholat dan tentu ketika sholat dia membaca Al-Fatihah dan temannya saat sholat. Nah, saat sholat dia membaca Al-Quran untuk para makmumnya yang merupakan anak buahnya. fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Maka setelah Al-Fatihah imam ini selalu baca surat apa, setelah surat apa, lantas kemudian akan dia lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, baru rukuk. Setiap sholat demikian. Sholat maghribnya demikian, sholat isya'nya demikian, sholat subuhnya juga demikian. Al-Fatihah, kemudian baca surat apa, ditambah Al-Ikhlas, setelah itu baru rukuk. Nanti rakaat kedua juga demikian. Falamma raja'u tatkala mereka kembali ke Madinah, mereka laporkan tindakan imamnya yang dinilai aneh ini, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, respon Nabi, coba tanyakan kepadanya karena alasan apa dia melakukan hal itu. Suratnya double dan surat yang kedua itu selalu surat Al-Ikhlas. Akhirnya mereka pun menanyai orang tersebut. Faqal, lantas jawabannya, kenapa sih menjadi penggemar berat surat Al-Ikhlas? Kalau banyak orang di antara kita ya penggemar berat surat Al-Ikhlas karena pendek. Namun kalau ini kan double masalahnya. Al-Fatihah, surat apa, kemudian Al-Ikhlas. Maka namun sahabat ini ketika ditanya apa alasannya, dia mengatakan li'annaha sifat rahmani. Karena surat Al-Ikhlas itu isinya cuma tentang Allah. Dan sifat Allah itu hanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa ana uhibbu an aqra biha. Sehingga aku suka membacanya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Sampaikan kepada orang tersebut bahasanya Allah mencintainya. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bab tanda Allah mencintai seorang hamba. Ini artinya tanda bahasanya Allah ta'ala mencintai seorang hamba karena segala sesuatu itu punya tanda. Demikian juga cintanya Allah kepada seorang hamba itu memiliki tanda. Di antara tandanya adalah ketika seorang tersebut, orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah ini pasti dia adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika seorang itu semakin sempurna mengikuti Nabi, semakin taat kepada Allah, maka semakin Allah cintai. Kemudian Imam Nawawi berdalil dengan firman Allah taala di surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya jika kalian memang betul-betul jujur dalam pernyataan kalian mencintai Allah, maka tunjukkan padaku tandanya dan buktinya, yaitu ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat ini oleh para ulama terdahulu, ulama salaf, dinamai dengan nama ayat al-imtihan, ayat ujian. Ayat ini digunakan untuk menguji semua orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat jika dia mengikuti sang Rasul alaihi salatu wasalam, maka berarti dia adalah memang orang yang benar-benar mencintai Allah. Maka ketika dia adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukti benarnya pengakuannya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang betul-betul cinta kepada Allah, kemudian dia menunjukkan buktinya, saya Allah akan mencintainya. Oleh karena itu, fattabi'uni, tunjukkan bukti kalau kalian cinta pada Allah dengan ittiba' Nabi. Dampaknya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ini adalah buah yang sangat berharga dari mengikuti Nabi, yaitu Allah Ta'ala akan mencintai orang tersebut. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut dengan sebab dicintai oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang memusuhi kekasihku, artinya siapa yang jadi musuh bagi salah satu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan umumkan peperangan padanya. Yakunu harban lillahi, maka akan ada peperangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memusuhi salah satu saja dari orang yang Allah cintai, maka akan ada peperangan, maka dia berperang dengan Allah wal'iyadu billahi. Maka hal ini semisal orang yang memakan riba, menjadi rentenir. Tapi kalau menjadi rentenir itu lebih ngeri lagi, karena ancamannya adalah diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau mengganggu dan menyakiti dan memusuhi kekasih Allah, ancamannya Allah memeranginya. Kalau menjadi rentenir, pemakan riba, maka ancamannya adalah diperangi tidak hanya Allah, Allah dan Rasulnya. Fa'ilam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasuli. Jika kalian tidak mau bertobat dari dosa memakan riba, dari dosa menjadi rentenir, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya kepada orang tersebut. Akan tetapi berkenaan dengan masalah memusuhi kekasih Allah, lantas siapa itu kekasih Allah? Tentang definisi kekasih Allah telah Allah jelaskan di surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahasanya para kekasih Allah itu, mereka tidak merasakan ketakutan tentang masa depan mereka, dan mereka bukanlah orang yang bersedih hati dengan dunia yang mereka tinggalkan. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ketika iman dan takwa digandeng, ketika iman digandeng di sebagaimana dalam ayat ini, maka iman itu berkenaan dengan masalah hati dan takwa itu berkenaan dengan lahiriah. Maka iman itu berkenaan dengan batin dan takwa itu berkenaan dengan aspek lahir. Maka kekasih Allah adalah orang yang bagus dan berkualitas, ada iman di hatinya, dan dia adalah seorang yang bertakwa secara lahiriahnya. Maka kekasih Allah bukanlah orang yang hanya kemudian hanya ada iman di hati, namun lahiriahnya, perbuatan anggota badannya sama sekali tidak mencerminkan keimanan. Bukan demikian. Maka ini bukanlah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lahiriahnya melakukan maksiat, lahiriahnya tidak sholat, namun katanya dia wali Allah. Secara lahiriah dia tidak pernah puasa, namun katanya dia wali Allah. Secara lahiriahnya dia minum khamar, namun dikatakan dia adalah wali Allah. Ya, karena minum khamar itu katanya ini tingkatan hakikat, minum khamarnya itu buang khamar ke laut selatan. Cuma karena ada salurannya sampai di mulutnya, ada salurannya sampai ke laut selatan, sehingga mau sakdum gitu, maka dia tidak akan mabuk ya, karena itu buang khamar ke laut selatan katanya. Maka lahiriahnya beda dengan klaim tentang batinnya. Itu tidak demikian. kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah orang yang memadukan antara keimanan di hati dan takwa pada lahiriahnya. Tidak mungkin seorang yang jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala menghiasi lahiriahnya dengan keburukan, menghiasi lahiriahnya dengan kemaksiatan dengan alasan sudah sampai level hakikat. Jadi secara syariat dia minum khamar, secara hakikat dia buang khamar ke pantai selatan. Itu tidak mungkin. Demikian seperti itu keadaan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang seragam, selaras antara lahiriahnya karena dia isi lahiriahnya dengan takwa dan dengan batiniahnya yang dia isi dengan iman. Haulai hum auliyaullah, mereka itulah para kekasih Allah. Maka siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Inilah hakikat kewalian. Kewalian bukanlah seorang itu memakai pakaian yang kasar, atau seorang itu adalah seorang yang bergaya dengan gaya rahib di depan banyak orang, melebarkan lengan baju atau menghinakan dan menundukkan kepala. Namun al-wilayatu atau al-walayatu, hakikat kewalian adalah al-iman wa taqwa. Adalah iman dan taqwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, para kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan siapa yang memusuhi mereka-mereka, maka dia adalah orang yang akan diperangi oleh Allah wal'iyadu billahi. Maka kalau mengacu pada definisi wali Allah di surat Yunus ayat 62 dan 63, maka semua orang yang punya iman dan takwa dia adalah kekasih Allah. Sehingga status sebagai kekasih Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Maka semakin besar kadar iman dan takwa, maka semakin besar porsi cinta Allah kepadanya. Namun semakin rendah kadar iman dan takwa, maka semakin kecil porsi rasa cinta Allah, kecintaan Allah kepadanya. Maka demikian itu definisi wali atau orang yang Allah cintai. Dan ini bisa kita katakan adalah wali secara makna syar'i, yaitu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwa. Namun ketika disebut wali Allah Subhanahu wa taala, maka makna yang dikehendaki adalah makna dalam pengertian orang yang memiliki kadar yang besar dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau disebut dia wali, maka artinya adalah orang yang mendapatkan porsi yang besar dari rasa cinta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana misalnya istilah iman, semua orang yang punya iman dia orang yang beriman. Namun tidaklah disebut sebagai orang yang beriman kecuali orang yang punya iman yang sempurna. Semua orang yang tidak batal keislamannya maka dia muslim. Namun orang yang disebut muslim adalah orang yang memiliki kadar keislaman yang berkualitas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini muslim yang sesungguhnya adalah yang tidak mengganggu orang lain dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Apakah kemudian jika ada seorang muslim yang ganggu orang lain, itu berarti dia tidak Islam alias sudah kafir? Jawabannya tidak. Namun yang disebut dengan ketika seorang itu disebut dengan sebutan seorang muslim, artinya Islam itu dominan pada dirinya. Dia disebut mukmin, orang yang beriman, artinya iman itu dominan pada dirinya. Demikian juga disebut sebagai kekasih Allah, artinya ada kadar yang besar dari cinta Allah kepadanya. Bukan hanya yang dicintai namun dengan kadar yang minimalis. Sebagaimana kita sebut orang yang berilmu, itu adalah orang yang punya kadar yang besar dari ilmu. Bukan hanya sekedar punya ilmu. Semua orang punya ilmu. Semua orang punya ilmu, sholat lima waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Ya, namun kalau orang yang cuma sekedar tahu itu, tentu tidaklah disebut sebagai orang yang berilmu. Orang yang sebutan orang yang berilmu itu hanya dilekatkan menjadi atribut bagi orang yang memiliki kadar ilmu yang besar. Dia tidak disyaratkan harus tahu semuanya, namun dia punya kadar ilmu yang besar. Kalau sekedar kadar ilmu yang pas-pasan, tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Namun dia punya ilmu, namun tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Maka demikian juga kekasih Allah atau wali Allah, maka semua orang yang punya iman meskipun dengan kadar yang paling tipis, dia tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Namun yang disebut orang yang kekasih Allah, orang yang Allah cintai, adalah orang yang punya porsi besar dari rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan dia adalah orang yang kemudian secara umum, maka dia adalah orang yang saleh. Dan gambaran spesifiknya adalah dia adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala yang dikutip oleh Imam Nawawi di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Syafi'i mengatakan, dikatakan jika ulama yang mengamalkan ilmu itu bukan kekasih Allah, maka saya tidak tahu siapa itu kekasih Allah. Siapa itu? Maka jika ulama yang mengamalkan ilmunya itu tidak termasuk kekasih Allah, bukanlah yang dimaksud sebagai kekasih Allah, bukanlah yang dimaksud dengan wali Allah, saya tidak tahu siapa itu kekasih Allah. Maka Al-Imam Syafi'i menyampaikan bahasanya wali Allah adalah al-alimul amil, adalah orang yang berilmu, dan ilmu itu bukan di lisannya, bukan di mulutnya, namun ilmu itu juga ada pada amal dan perbuatannya. Maka dialah kekasih Allah. Maka orang yang membenci dan memusuhi ulama, yang ulama tersebut memang adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, dialah orang yang membenci dan memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai dibandingkan melakukan hal-hal yang wajib. Artinya, hal yang paling Allah cintai adalah al-fara'id, hal-hal yang wajib. Sehingga sholat duhur itu lebih Allah cintai daripada rawatib duhur. Sholat maghrib itu lebih Allah cintai daripada rawatib maghrib. Sholat isya itu lebih Allah cintai daripada rawatib isya. Dan sholat subuh itu lebih Allah cintai dibandingkan rawatib subuh. Mungkin ini satu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, bahwasanya amal wajib itu lebih Allah cintai daripada amal sunnah. Sehingga pemahaman yang tepat untuk keutamaan sholat qobliyah subuh, jika sholat qobliyah subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka sholat subuh lebih besar lagi. Maka sholat subuh lebih besar lagi. Jadi jangan di jangan dibalik. Qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ada anggapan atau terbetik di hati, oh kalau subuh levelnya di bawahnya. Itu ya, tidak boleh ada terbetik pikiran demikian atau ada anggapan dan sangkaan demikian. Sangkaan yang wajib kita miliki adalah jika qabliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka sholat subuh itu lebih besar lagi. Demikian juga sholat wajib itu lebih Allah cintai daripada qiyamul lail, daripada sholat malam. Karena itu satu hal yang tidak benar ketika ada seorang yang semangat sholat malam namun menelantarkan sholat subuhnya. Ini satu hal yang tidak benar. Atau karena ngejar sholat malam, maka sholat isyaknya itu tidak dimaksimalkan. Maka ini satu hal yang tidak benar. Perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat tentang kapankah waktu sholat isyak berakhir. Ada yang menilai sampai subuh, ada yang menilai berdasarkan hadis Muslim cuma sampai separuh malam. Setelah lebih dari itu, bukan, maka waktu isyak sudah berakhir. Ada yang mengkompromikan dengan mengatakan, kalau dalam keadaan melek, sadar, maka sholat isya itu sampai separuh malam, kurang lebih jam 11:30 malam. Namun kalau untuk orang yang ketiduran atau orang yang kelupaan, maka sholat ketiduran artinya ya habis maghrib karena apa, karena capek dan sebagainya. Ketiduran, bukan sengaja tidur ya. Ketiduran, kemudian bangun-bangun jam 2 dini hari. Atau orang yang kelupaan, dan baru sadar ketika bangun tengah malam, kemudian baru ingat, oh tadi belum isya. Ya, maka kalau untuk orang yang ketiduran atau kelupaan, waktu isya itu sampai menjelang atau sebelum subuh. Intinya orang yang dalam keadaan melek, yang dalam keadaan sadar, ya, tidak boleh menunda waktu isya itu sampai sebelum subuh. Maka sebagian ada orang yang karena pengen sholat malam, sebagiannya setelah waktu isya itu tidak sholat isya, namun malah pilih tidur. Karena kalau dalam keadaan punya utang isya itu ada jam biologis untuk bangun. Ya, maka ada orang yang punya ide supaya bisa sholat malam, supaya bisa sholat tahajud, nanti habis waktu isya malah tidur. Malah jam 8 tidur atau jam 9 tidur dalam keadaan belum isya. Karena masih belum isya, nanti dibantu oleh jam biologis yang ada dalam dirinya, akhirnya jam 2 atau jam 3 bangun. Tapi kalau sudah isya, sudah tidak ada beban kewajiban, sehingga ya, tidur jam 9 bangunnya tetap subuh. Namun kalau ini karena ada beban kewajiban sholat isya, maka tidur jam 9 bisa bangun jam 3. Ada sebagian orang karena supaya pingin sholat malam, maka caranya demikian, jam 9 tidur namun belum sholat isya. Namun belum sholat isya, nanti jam 3 bangun. Sehingga ada dorongan kuat untuk bangun karena belum sholat isya. Maka ini satu tindakan yang salah. Ini satu tindakan yang tidak tepat. Karena semangat untuk sholat sunnah yaitu sholat malam, sholat tahajud, dia tidak memaksimalkan sholat isya-nya. Dia tidak memaksimalkan sholat wajibnya. Maka kita katakan sholat wajib yang maksimal lebih baik daripada sholat malam. Karena ketika dia isya jam 3, maka keabsahan sholat isya-nya diperselisihkan ulama. Dan ini artinya sholat wajib yang tidak maksimal. Kalau dia sebelum dia sholat isya di awal waktu, karena tidurnya jam 9, boleh jadi jam 8 atau di masjid, sehingga di awal waktu, maka ini ibadah wajib yang maksimal. Ibadah wajib karena dia sholat, melaksanakan sholat isya di waktu yang tidak diperselisihkan sebagai waktu sholat isya. Tapi kalau sholat isya-nya dia letakkan di jam 3 dini hari, maka dia sholat isya di waktu yang diperselisihkan. Artinya amal wajibnya tidak maksimal. Kenapa amal wajib tidak maksimal ini diambil? Ya, dilakukan karena ingin sholat tahajud. Maka ini satu hal yang salah. Memaksimalkan ibadah fardu itu lebih baik daripada daripada mengejar sholat sunnah dengan dampak sholat fardunya tidak maksimal. Sebagaimana perbuatan sebagian orang yang ghulu berlebihan dengan qobliyah subuh, sampai ketika iqomah dalam keadaan dia belum qobliyah subuh, maka dia sholat dulu takbiratul ihram sendiri untuk qobliyah subuh, sehingga subuhnya masbuk. Jadi dengar iqomah malah qobliyah subuh. Nanti ya, karena imamnya rakaat pertamanya panjang gitu. Nanti ya kalau telat satu rakaat subuhnya. Karena bangun-bangun atau siap sholat dalam keadaan sudah iqomah sholat subuh. Maka semangat sekali untuk qobliyah subuh dua. Qobliyah subuh dengan dampak subuhnya masbuk satu rakaat. Dengan dampak subuhnya masbuk satu rakaat. Ini namanya mengejar yang sunnah sehingga yang wajib tidak maksimal. Orang ini tidak ketinggalan sholat subuh, namun dia masbuk dalam sholat subuh yang sebenarnya itu bisa dia hindari. Dia bisa sholat subuhnya utuh dari awal bersama imam. Namun jadi masbuk gara-gara mau qobliyah subuh terlebih dahulu. Ini satu tindakan yang keliru. Maka subuh yang maksimal, fardu yang maksimal itu lebih baik daripada ibadah sunnah yang dia kejar. Ibadah sunnah yang dia kejar. Ya, maka kaidahnya amal wajib itu lebih Allah cintai, sehingga sholat fardu itu lebih Allah cintai daripada qiyamul lail. Dan secara umum semua hal yang wajib itu lebih Allah cintai daripada hal yang sunnah. Sehingga zakat itu lebih Allah cintai daripada sedekah sunnah. Haji yang wajib lebih Allah cintai daripada haji yang sunnah, yaitu haji kedua, haji yang ketiga. Maka semua yang wajib maka itu lebih Allah cintai. Kemudian Allah katakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Jika seorang hamba itu terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa di antara sebab seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak amal sunnah, memperbanyak amal tatawu, semisal salat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, haji yang hukumnya sunnah, dan amal-amal sunnah yang lainnya. Karena jika seorang hamba itu terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang sunnah, Allah akan mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, maka Allah akan berikan taufik untuk pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Dan jika dia minta sesuatu, akan Allah beri. Jika dia minta perlindungan kepada Allah, niscaya Allah akan lindungi. Yang dimaksud aku menjadi pendengarannya artinya aku akan membenarkan, akan membimbing pendengarannya sehingga dia tidaklah mendengar kecuali yang Allah ridai. Ya Allah menjadi penglihatannya artinya Allah akan membimbing dia dalam masalah melihat sehingga tidaklah melihat kecuali yang Allah cintai. Demikian juga Allah menjadi tangannya yang dia memukul dengannya artinya dia tidak akan berbuat dengan tangannya kecuali yang Allah ridai. Dan Allah akan jadi kakinya yang dia berjalan dengannya artinya dia tidak akan berjalan dengan kakinya kecuali menuju tempat-tempat yang Allah ridai. Sehingga jadilah dia musaddadan, orang yang terbimbing dalam segala ucapannya dan dalam segala perbuatannya. Jika dia minta kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya. Inilah buah dari amal sunnah dan buah dari dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu jika dia orang yang Allah cintai ini, jika dia minta sesuatu kepada Allah, Allah akan memberinya. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, artinya minta perlindungan kepadaku dari hal-hal yang dia khawatirkan kejelekannya, maka aku akan melindunginya. Maka ini adalah tanda kalau Allah mencintai seorang hamba, itu Allah akan bimbing, Allah akan pandu segala ucapan dan perbuatannya. Maka orang yang terbimbing ucapan dan perbuatannya, maka itu bukti bahasanya Allah mencintainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan jadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang baik. Insya Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Imam An-Nawawi juga menyebutkan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bagaimanakah tentang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seseorang, Allah akan panggil Jibril. Dan Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Sebagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Allah akan panggil Jibril, kemudian Allah perintahkan Jibril untuk mencintainya. Kemudian Jibril akan menyeru pada semua malaikat dan memerintahkan semua malaikat untuk mencintainya. Setelah itu dia fayuhibbuhu ahlul ardi, juga dicintai oleh orang-orang yang saleh penduduk bumi. Sebaliknya, jika Allah membenci seseorang waliyadu billahi, maka Allah akan memanggil Jibril, kemudian Allah akan sampaikan, saya aku benci fulan, kemudian Allah wajibkan, Allah haruskan Jibril untuk membenci fulan. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril menyeru pada penduduk, berseru pada penduduk langit, yaitu semua para malaikat, saya Allah membenci fulan, maka bencilah orang itu. Maka semua malaikat membencinya. Kemudian diletakkanlah kebencian di muka bumi, artinya Allah jadikan orang-orang yang saleh itu membencinya. Jadi benci oleh penduduk bumi. Maka ini juga tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda kalau Allah itu mencintai seseorang adalah ayudha' lil insani al-qabulu fil ard. Orang tersebut dicintai oleh orang-orang saleh penduduk bumi. Bi ayyakuna maqbulan ladan nasi. Dia disukai oleh manusia-manusia yang baik penduduk bumi, dia dicintai. Maka ini tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, di antara tandanya orang-orang saleh penduduk bumi mencintainya. Yang belum kenal sekalipun, begitu ketemu langsung mencintainya karena dia adalah orang yang Allah cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang Allah cintai. Amin. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.